Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sama kita hormati Kiai Abdul Hadi Nur. Kemudian Kiai Haji Hafiz Hakim Nur. Kemudian Kiai Haji Lutfi Basari. Kemudian para kiai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, anak-anakku sekalian, adik-adik santri, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan menyampaikan bukan tausiah, bukan ceramah, curhat saja. Sampai jam 10.15. Yang pertama yang perlu dikuatkan di masa belajar ini adalah akidah. Karena nanti setelah keluar dari pagar tembok pesantren, akidah kita ini akan ditarik, akan diobok-obok, akan dicabut dari akarnya. Makanya dia mesti seperti pohon yang kuat, akarnya akar tunggal, wa far'uha fis sama, cabangnya sampai ke atas. Sehingga andai anginnya kencang, dia hanya sekedar patah saja, tapi tidak akan tercabut. Makanya akarnya mesti kuat. Aqidah Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti keluar dari sini, mulai masuk ke perguruan tinggi, akan digoncang, ditarik. Datang Khawarij, datang Murji'ah, datang Syiah, datang yang akan menggoncang itu Mu'tazilah, datang Qadariyah, datang Jabariyah. Oleh sebab itu maka macam-macam. Kalau kuat dari pesantren ini, insyaallah. Lalu yang mudah terombang-ambing itu yang mana? Pohon yang tidak berakar ke bawah, tidak berpucuk ke atas. Kemana air mengalir, ke situ dia akan pergi. Siapa itu yang tidak berakar ke bawah, tidak berpucuk ke atas? Enceng gondok. Kemana air, ke situ dia akan pergi. Oleh sebab itu maka banyak kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang tidak kuat, akhirnya tumbang juga dia. Kalau ada orang yang terikut-ikut karena kepentingan, karena uang, karena LSM, karena jabatan, biasanya dia tidak akan lama. Nanti dia tahu jalan kembali, jalan pulangnya dia tahu. Nyasar-nyasar dikit, ma'fu anhu. Oh, enggak boleh Pak Ustadz. Ini real, nyata di tengah masyarakat. Mungkin karena sulit ekonomi, terikut-ikut sebentar, tapi dia tahu jalan kembalinya. Bahwa saya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu tanamkan. Saya tidak tahu kitab yang dibaca, tapi insya Allah semua kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya dulu di Madrasah Sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah, lalu kemudian di Madrasah Aliyahnya yaitu Ad-Dasuqi ala Ummil Barahim. Sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah yang dikuatkan. Jangan cukupkan hanya di kelas saja. Kalau sudah di kelas kurang paham, datang ke rumah kiai, datang ke kakak-kakak kelas senior atas tingkat, datang nanya, "Mas, saya kok rasanya ini enggak paham ya. Baca sekali enggak paham." Dia sama seperti titik-titik di kepala kita. Baca sekali titik titik titik titik. Baca dua kali mulai titiknya agak panjang, garis garis garis. Baca tiga kali, garis-garis mulai menyatu menjadi garis seperti pensil yang masih lemah. Baca empat kali, dia mulai agak kuat. Sampailah dia masuk ke dalam kepala kita sampai kuat. Pokok pangkal segalanya adalah akidah. Kalau sudah akidahnya rusak, hancur kita. Masuk dalam Jabariyah, masuk dalam Mu'tazilah, masuk dalam Khawarij, masuk dalam... Kalau dulu yang merusaknya zaman dulu tidak banyak. Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiah, fitnah khalqil Quran. Sekarang dengan perkembangan datang lagi aliran-aliran dari barat, wujudiah, filsafat materialisme. Segala yang ada ini hanya yang tampak oleh mata, bisa didengar oleh telinga, bisa ditangkap oleh panca indera. Kalau dia tidak bisa dilihat mata, tidak bisa didengar telinga, tidak bisa ditangkap panca indera, maka dia tidak ada. Namanya filsafat wujudiah, wujud. Wujud yang wujud hanya yang wujud, yang tidak wujud maka tidak wujud. Maka dia mengatakan materialisme, materi benda, yang tidak benda maka tidak ada. Saya menghadiri sebuah seminar, pembicaranya dari UKM, University Kebangsaan Malaysia, Profesor Zakaria Stapa. Kata dia, kira-kira 500 tahun sebelum Nabi Isa sudah muncul seorang filosof namanya Demokritos, masih saudara dengan Aristoteles, Thales, Socrates dari Greek, Yunani. Kata Demokritos, yang ada ini hanya yang ada ini. Maka kalau begitu segala yang tidak tampak tidak ada. Malaikat tidak ada, Nabi Muhammad tidak ada, surga tidak ada, neraka tidak ada. Yang paling celakanya, puncaknya adalah Tuhan tidak ada. Karena dia muncul sekarang, pemikiran-pemikiran itu ada. Oleh sebab itu, kalau akidah Asy'ari ini dikuatkan, nanti di luar akan kuat, paling tidak membentengi diri sendiri. Syukur-syukur adik-adik, hebat bahasa Indonesianya, nulis buku. Maka dari sekarang mulai menulis. Jembatan menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Masa lalu, turaf. Itulah kitab kuning, masa lalu. Masa sekarang, itulah buku dalam bahasa Indonesia. Ada orang yang hebat masa lalunya, baca kitabnya hebat, tapi untuk membahasakan ke zaman sekarang, enggak bisa. Menerjemahkan zawajtukaha saja susah. Zawajtukaha, aku nikahkan, akan dikau, akan daku, akan dia, akan ianya. Seolah-olah kita kembali ke abad ke-7. Oleh sebab itu rajin-rajin baca koran, rajin-rajin baca internet untuk membiasakan berbahasa Indonesia yang baik, bahasa menulis. Masa lalunya hebat menguasai turas, kitab kuning, masa sekarangnya jembatannya adalah adik-adik. Al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Oleh sebab itu latihan menulis dari sekarang. Menulis bagaimana membahasakan sifat 20 wujud kidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsih wa dania ilmu hayat sama basar kalam, bagaimana mudah dicerna orang sekarang. Maka tadi sebelum makan saya mau nanya ke Kiai Lutfi Basori, maksud pertanyaan saya, Kiai, ada enggak kitab tentang akidah Asy'ari? Saya mau minta satu, maksudnya nanti mau saya bawa pulang ke Riau yang mudah untuk dicerna, supaya bisa saya bawa pengajian. Maksud saya mau tak gitu. Selesai makan, beliau minta ke santrinya, tolong tulis alamat Ustaz Somad, saya mau kirim buku-buku. Udah, saya gak ngomong lagi. Udah mau dikirim insya Allah. Artinya apa? Kita lemah. Saya pribadi mungkin dalam menulis tidak mampu, hanya menulis copy paste saja. Saya ada beberapa tulisan, tapi nerjemah buku saja, bukan menulis isi pikiran saya. Hanya qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Sampai orang nanya, Ustaz, saya sudah baca buku Ustaz, isinya apa? Qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Abdul Somadnya mana? Kok saya enggak ketemu di dalam? Saya bilang, yang nulis itu saya. Saya cuma ngopi aja. Itu aslam, lebih selamat. Tapi ada kiai kita, ustaz kita, syekh kita, guru kita yang berani berkata, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qultu ana. Nah, itu baru hebat ya. Nah, adik-adik sekalian, masalah belajar ini ilmu tidak bertempat. Di mana saja bisa belajar. Ada alumni dari Rubab Tarim, Al-Habib Salim Syatir. Ada pula dari Makkah Al-Mukarramah yang duduk bersama saya ini, dari Dr. Syekh Muhammad bin Ismail Zain. Ada pula alumni dari Sayyid Muhammad Ibn Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Adik-adik bisa tinggal pilih saja mau ke mana di antara yang empat ini. mau ke Dr. Muhammad Ismail Zain, mau ke Rubat Tarim, mau ke Makkah Al-Mukarramah, atau mau ke Mesir, atau mau ke Maroko, atau tapi andai tidak pun ilmu tidak bertempat. Karena tidak bisa, oh saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Oleh sebab itu bacanya. Berapa banyak kita lihat kiai yang tidak keluar negeri belajar, tapi baca kitabnya luar biasa. Oleh sebab itu maka adik-adik membacalah. Sekarang kita ketemu dengan orang yang pandai nulis, hebat. Kalau ditulis satu kata dia bisa jelaskan semua. Sambal. Bisa dia tulis sambal menurut etimologi, sambal menurut terminologi, sambal bermacam-macamnya, ada sambal kelapa, ada sambal terasi, ada sambal, semua sambal. Bisa dia tuliskan semua. Nulisnya hebat. Tapi kalau dibicarakan masalah referensinya dari mana? Menurut saya. Dikit-dikit menurut saya. Kamu siapa? Saya adalah saya. Dia jelaskan lagi, saya menurut etimologi, saya menurut terminologi. Kita sekarang ketemu dengan orang yang pandai menulis, tapi tidak punya dasar yang kuat. Sedangkan dalam keilmuan kita, ulama-ulama dulu berkata, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada marfu', ada mauquf, ada maqtu', ada ucapan Nabi, ada ucapan sahabat, ada ucapan tabi'in, ada tabi' tabi'in, berdasar sumber-sumbernya. Al-isnad minad din, sanad bagian dari agama. Laulal isnad, kata Abdullah ibn al-Mubarak, kalaulah bukan karena sanad, laqala man sya'a masya'a. Siapa saja akan bicara semaunya. Oleh sebab itu maka ini kesempatan yang amat baik, amat sangat baik dan berharga. Sebab itu datang, datanglah, ta'allam, belajarlah. Falaisal mar'u yuladu 'aliman, karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ini kesempatan yang tidak akan terulang. Cobalah adik-adik pergi keluar sana, berapa banyak orang yang ingin sekolah di pesantren sampai meneteskan air mata, tapi mesti ikut membantu mengambil kayu, batu kerikil, batu bata untuk mencari makan nafkah keluarga. Baru saja tamat SD sudah ikut membantu karena adiknya do re mi fa sol la si do, do mi sol fa mi re do. Tapi adik-adik beruntung bertuah di zaman sulit ekonomi tapi masih bisa sekolah belajar. Karena penyesalan sekarang mungkin belum, nanti sampai masanya menyesal karena menyia-nyiakan waktu. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, fikih. Menguasai fikih mazhab Hanafi bagus, menguasai fikih mazhab Maliki enggak salah, menguasai fikih mazhab Hambali lanjutkan, tapi pondasi Syafi'inya kuat. Karena itu orang yang pertama menyusun usul fiqh namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, makamnya di Kairo, meninggal tahun 204. Dia panggil muridnya bernama Rabi' al-Muradi. Rabi', ta'al, tulis ar-risalah. Rabi' mengambil pena, lalu dia ambil kertas karena dia mau menulis risalah, surat. Dia tulis, Rabi' menulis ucapan Syafi'i 300 lembar cetak ar-risalah sampai sekarang tanpa laptop, tidak pakai Google, di kepala dia semuanya. Oleh sebab itu apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, kami sudah banyak menghafal hadis di Baghdad, kami tahu semua hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kami tidak tahu mana am mana khas, kami tidak tahu mana taqyidul mutlak, kami tidak tahu mana am mana khas, kami tidak tahu mana yang ini mengkhususkan yang ini, ini mengikat yang ini. Sampai datangnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu tanamkan fikih Syafi'i ini. Apakah Mbah Hadratus Syekh Hasim Asy'ari itu enggak ngerti mazhab Hanafi, Maliki, Hambali? Ngerti. Mereka lama di Makkah Al-Mukarramah. Mereka berkecimpung dengan ulama-ulama mazhab. Lalu kenapa setelah pulang mereka mengembangkan mazhab Syafi'i? Mereka ingin umat ini ibadahnya jangan sampai tatabbu' ruhos, nyari-nyari mudahnya saja. Karena bercampur aduk, sekarang kita ketemu dengan mazhab gaduh-gaduh. Kalau makanan dicampur, ada timunnya, ada kangkungnya, ada macamnya, ada tahunya, ada tempenya, dicampur enak. Tapi kalau mazhab campur aduk, kacau balau. Umat sedang bingung. SMP NU, SMA Muhammadiyah, kuliah Persis, S2 masuk macam-macam mazhab. Ujung-ujungnya kamu enggak sholat lagi, enggak relevan lagi dengan zaman. Kacau. Oleh sebab itu maka kuatkan fikih ini sehingga nanti menjadi pakar konsultan dalam bidang perbandingan mazhab, karena sudah menguasai bahasa-bahasa fikih, tapi tetaplah dia berpegang kepada mazhab Syafi'i. Saya memperhatikan itu pada guru-guru kami dulu di Maroko. Mereka bermazhab Maliki, mazhabnya Maliki. Tapi ketika mereka mengajar kepada murid-murid, dia tahu ini dari Asia Tenggara, Asia Tenggara itu mazhabnya Syafi'i, beliau tidak memaksakan. Kamu belajar hadis saja ke saya, kamu belajar usul fikih, tapi dalam masalah ini kamu tetap mengamalkan. Bisa berlapang dada menerima perbedaan, karena dia tahu nanti kalau kamu pulang di tengah masyarakat kamu, jangan menimbulkan fitnah. Membawa perubahan bukan merubah mazhab orang. Membawa perubahan adalah menyegarkan pemahaman Islam, menyelesaikan masalah, bukan menimbulkan masalah. Gimana keadaan kampung ini? Alhamdulillah Ustaz, dulu di sini banyak masalah, tapi setelah kembalinya alumni dari pesantren Nurul Qadim, masalah selesai, alhamdulillah. Saya tidak ingin mendengar, gimana keadaan di desa kita? Dulu kampung kita adem, ayam, tentrem. Setelah pulang alumni dari Nurul Qadim, kacau balau sekarang. Kita menambah daftar masalah. Masalah listrik, masalah air, masalah hutan, masalah hutang, ditambah lagi masalah ustad. Dulu ustad dianggap menyelesaikan masalah, problem solving. Tapi sekarang na'udzubillah banyak menimbul-nimbulkan masalah. Oleh sebab itu maka ini sumber yang kedua, fikihnya. Karena Islam ini kita bangun tiga tonggak yang besar. Kalau rusak tiangnya ini, bangunan akan roboh. Kenapa tenda kita ini bisa kokoh? Karena tiang-tiang yang kuat. Tiang-tiang wal jibala autada, bukit-bukit itu kami jadikan sebagai autad, watad, pasaknya. Kenapa tiang bisa tegak? Karena ada tonggak yang sangat kuat. Kalau kita melihat ada tiang di atas bukit, sesungguhnya yang naik muncul ke atas itu sepertiganya, dua pertiganya terhunjam ke tanah. Jadi kalau kita lihat ada ulama, siqah, terpercaya, kuat akidahnya, itu yang tampak ke depan itu hanya sepertiga, dua pertiganya ada di dalam hatinya, ada di dalam jantungnya. Apapun yang menggoncang, dia tidak akan bergeser sedikit pun. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, yang terakhir, yang ketiga adalah akhlak. Akhlak kita apa? Saya mungkin berbeda latar belakang pendidikan dengan tiga kiai alim ulama kita, tapi ada yang menyatukan kami. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Man huwal Azhari? Azhari itu siapa? Apakah Azhari itu orang yang belajar di Al-Azhar? Apakah Azhari itu orang yang pakai torbus putih di dalamnya ada merah? Apakah yang Al-Azhari itu orang yang berjubah dua lapis di dalam putih di luar hitam? Azhari, kata Syekh Ali Jum'ah, tiga. Ash'ariul Aqidah Ammaturidi, karena mereka pakai Ash'ari dan Maturidi. Yang kedua, At-Tamadhub bi'ahadil madhahibil arba'ah, berpegang kepada salah satu dari empat mazhab. Yang keempat, Suluk Sufi, akhlaknya adalah akhlak tasawuf. Man safa qalbuhu lillah, tazkiyatun nafs, takhalli, kosongkan dari syirik, kosongkan dari sum'ah, kosongkan dari hubbul jah wa syuhrah, kosongkan dari hubbud dunia wa kahriyatul maut, kosongkan dari hasad. Setelah takhalli, tahalli, isi dengan ridha, isi dengan qana'ah, isi dengan zuhud, isi dengan tawakal, isi dengan zikir. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Setelah itu barulah tahjalli, Allah SWT akan menunjukkan kuasanya. Kita hanya pasang pancingnya saja. Ambil bambu, ambil mata kail pancing, pasang tali, letakkan cacing, pasang di tepi kolam. Masalah ikannya datang enggak datang, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, Allah yang akan mengajarkan kamu. Hebat pun akidah kamu, hebat pun fikih kamu, kalau akhlak tidak ada, tak ada guna. Al-adab fauqal ilmi, dan akhlak kita adalah akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf seperti yang dituliskan oleh Abu Talib Al-Makki dalam Qut Al-Qulub, Ar-Risalah Al-Qushairiyah Imam Al-Qushairi, lalu kemudian Ihya Ulumuddin Imam Abu Amin Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah Masehi 1111. Oleh sebab itu maka ini kita tanamkan yang tiga ini. Setelah ini kuat, maka insyaAllah adik-adik keluar, mau melanjutkan ke Unisma, mau melanjutkan ke Mesir, mau melanjutkan ke Yaman, mau melanjutkan ke Makkah. Dan tidak mustahil persaingan global, adik-adik hebat bahasa Inggris, lalu kemudian melanjutkan ke Barat, bisa saja. Syekh Abdul Halim Mahmud dapat gelar doktor dari Sorbonne Perancis, Syekh Hamdi Zakzuk dapat gelar doktor dari Jerman, tapi mereka pulang tidak berubah sedikit pun. Syekh Abdul Halim Mahmud umur 41 tahun mendapatkan gelar PhD, Philosophy of Doctor. Musyrif pembimbingnya itu seorang orientalis dari Perancis, tapi tidak berubah akidahnya sedikit pun, dan pulang dia membela Islam lewat pintu tasawuf. Artinya dalam dunia yang semakin kecil, dulu orang mencari informasi sulit dan susah, tapi sekarang begitu mudahnya, cukup dengan buka HP laptop kita sudah bisa bersaing. Dulu kalau mau membaca koran Arab, dulu zaman saya waktu sekolah, mau membaca koran Arab nunggu jamaah haji pulang nyari pembungkus korma. Sekarang tinggal buka saja www.ahram.com, langsung baca koran Mesir Al-Ahram. Orang Mesir belum baca, kita sudah baca duluan, karena jarak Mesir dengan Indonesia 4 jam. Orang Mesir baca koran jam 8, kita jam 4 subuh mereka sudah baca duluan, karena kita lebih dulu terbit matahari daripada mereka. Artinya mau dengar bahasa, dulu waktu saya mau latihan maharatus sima'ah, bagaimana mendengarkan orang Arab ngomong, susah sekali. Yang punya kaset cuma satu orang, itu pun dipinjam. Ketika didengarkan, mendengar pidato khitabah bahasa Arab, mendengar seperti orang kumur-kumur aja. Yang bisa dipahami cuma tiga: assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sisanya seperti gimana caranya supaya khutbah yang panjang ini fi hadhihi sanu fi hadhihi madhi sallallahu alaihi wasallam takallam an qadaya falastiniyah fa inna amalat salam fi syarq al awsat lan tatahaqqaq illa bi sahab al israiliyyin min al aradi al muqaddasah. Gimana cara nangkapnya? Ternyata kata guru saya, Syekh, Ustaz, gimana caranya supaya telinga kita mudah nangkap ceramah yang cepat-cepat ini? Oh, mudah aja katanya, pakai Walkman. Zaman dulu kita masih pakai Walkman karena belum ada MP3 HP. Pakai Walkman ya tetap cepat juga, pakai baterai yang udah mau habis. Assalamualaikum fi hadhil munasabah. Nanti kalau mau belajar bahasa Arab, pakai cari Walkman lama, pakai baterai yang sudah mau habis. Begitulah rupanya zaman berganti, musim berubah. Zaman saya zaman sulit, zaman susah. Zaman adik-adik sekarang begitu mudah informasi, maka gunakan. Kemanapun kalian terbang, insyaallah kalau tiga ini sudah di tangan, akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawuf Sunni, maka insyaallah takkan ragu lagi, tetap berpegang sampai akhir hayat. Wa in qutta'ta aw hurriqta, walaupun kau dipotong-potong, kau dibakar, kau tetap berpegang kepada pegangan yang kuat ini. Abdu alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Kalau cuma kau pegang, dia akan lepas, tapi kalau kau gigit pakai gigi geraham, petir menyambar, dia tidak akan lepas. Selesai tausiah, ada pertanyaan? Ada Pak Ustaz, apa pertanyaannya? Gimana kalau ompong gigitnya pakai apa? Itu perumpamaan. Gigit pakai gigi geraham yang kuat, maka tidak akan lepas untuk selamanya. Pas jam 10 lewat 15, saya orangnya on time. Bagaimana cara mempertahankan hafalan agar tidak cepat hilang? Ini nyindir saya. Dulu kami kuliah itu susah, karena saya ambil Fakultas Usuluddin, mata kuliahnya 13, tambah hafalan Quran 2 juz jadi 14. Masuk ruangan kelas gak boleh bawa kertas, cuman boleh bawa pena saja. Pengawalnya kiri kanan, kalau tertangkap nyontek langsung dideportasi, visanya dicabut. Maka saya berani menjamin, wallahi tallahi billahi, saya bersumpah 4 tahun saya kuliah di Mesir enggak pernah nyontek. Kenapa? Karena petugasnya ketat. Masa Ustaz 4 tahun enggak pernah nyontek? Ya, memang Ustaz orangnya bertakwa, petugasnya banyak. Takut ditangkap, kalau ditangkap deportasi. Ada kawan, begitu kertas soal dibagi, kertas soal, dia takut lupa, maka hafalannya dia tulis di kertas soal itu. Takut lupa, ditulis di kertas soal. Tiba-tiba datang petugas ngelihat. Dah, apa ini? Hafalan saya. Langsung ditangkap, bawa ke kantor, cabut visa. Setahun pulang kampung. Kan malu. Oleh sebab itu maka, jadi kalau ditanya, kenapa Ustaz ada hafalan? Bukan karena kemampuan, tapi karena keterpaksaan. Beda antara orang jalan santai dengan dikejar anjing herder. 1 tahun dipaket 14 mata kuliah. Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, mesti ngulang 1 tahun. 3 mata kuliah harus diulang 3 tahun. Kalau 2 tahun berturut-turut tidak naik tingkat, beasiswanya putus 25%. Kalau 2 tahun berturut-turut tidak naik, putus 50%. Kalau 3 tahun tidak naik, langsung DO. Makanya jangan heran kalau ada orang kuliah di Mesir lama. Berapa tahun? 10 tahun. Oh, kok lama sekali? Saya memperdalam ilmu. Bukan, enggak naik tingkat. Beda dengan belajar tempat Said Muhammad. Memang di sana baca khatam. Baca selesai kitab ini, pindah kitab ini. Baca kitab ini, pindah kitab ini. Karena sistem belajarnya lain. Kalau di Al-Azhar 4 tahun selesai. Kalau ada sampai 10 tahun enggak selesai terus pulang pakai LC juga, itu bukan LC licence, bukan lisans. Itu apa? Lama di Kairo. Oleh sebab itu maka ini belajar. Tapi apakah ingat semua? Enggak. Banyak sekali yang lupa. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li'an ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Di antara yang banyak menghilangkan ingatan hafalan ini adalah maksiat. Bayangkan Imam Syafi'i mengadu, padahal zaman Imam Syafi'i itu perempuan yang kelihatan cuma matanya aja. Bayangkan, sedangkan melihat matanya aja bisa hafalannya hilang. Zaman Imam Syafi'i perempuan yang kelihatan matanya. Zaman kita sekarang matanya tertutup pakai kacamata, yang lain terbuka. Oleh sebab itu maka ini banyak-banyak kita beristighfar. Makanya adik-adik yang tinggal di pondok pesantren Nurul Qadim, bersyukur pada Allah karena kalian terjaga. Mata kalian selama di pesantren ini terjaga, tidak bisa melihat perempuan karena ada triplek di antara kalian. Ada whiteboard, mana bisa kalian melihat perempuan? Saya bisa. Oleh sebab itu maka jaga ini semua, bersyukurlah. Hafal itu matan-matan itu, karena kalau sudah hafal matan biasanya susah untuk lupa. Begitu cara ulama, matan nazam itu dihafal, itu untuk mengingatkan, menguatkan. Tapi jangan lupa ikut ibadah Kiai Hashim Minung, bagaimana beliau mendekatkan diri kepada Allah, munajatnya di waktu malam, takzimnya kepada guru. Itu yang membantu kita di masa akan datang. Sesungguhnya kita ini numpang barokah. Yang bertuah itu bukan kita, numpang tuah orang tua, numpang doa para kiai alim ulama. Makanya kalau ketemu sama ulama saya selalu minta dua. Pertama, beri saya nasihat. Yang kedua, beri saya doa. Mau muda, mau tua, sebelum berpisah itu doakan saya, beri nasihat. Maka doa-doa mereka ini luar biasa insyaallah. Apa mungkin ada aturan khusus bagi para penghafal Quran? Misalnya dalam hal makanan. Abdullah bin Umar bin Khattab mengorek kurma yang baru saja dia makan. Lalu ada orang yang mengatakan itu dari orang yang syubhat. Bukan haram, syubhat, samar-samar. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Hanya sekedar samar-samar dia korek lagi. Kenapa? Karena takut termakan yang syubhat. Kalau sampai darah haram itu masuk ke dalam mulut, dimakan nasi satu piring, tiba-tiba nasi satu piring dikunyah berubah menjadi setetes darah. Darahnya masuk ke jantung, dari jantung darahnya menyembur naik ke otak. Dari jantung darah itu menyembur. pegang jantung sebelah kiri, berdegup, berdetak. Kalau enggak ada lagi, kasih tahu. Berdegup, itu yang disemburkan jantung itu darah. Darah dari jantung naik ke otak. Maka darah yang dari jantung naik ke otak, itulah isi otak. Kalau darahnya darah haram, darah riba, darah subhat, makan haram, maka isi otak pun ikut haram. Nasiatin, kazibatin, khati'ah. Nasiatin, ubun-ubun. Dulu saya enggak ngerti tentang ubun-ubun ini. Sampai akhirnya saya ceramah dengan spesialis otak. Katanya otaknya ada empat. Otak depan, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Yang mikir itu otak depan. Ternyata orang kalau banyak makan haram, mikirnya haram, haram, haram, haram, haram. Tertulis di sini, haram. Maka jangan kasih makan haram. Jangan ada makan haram. Nanti kalau ada orang mau ngajak, bro, makan sama saya. Enggak, haram. Nanti saya yang bayar, oke. Amalan apa yang khusus penghafal Quran, baik amalan mempertahankan atau mempercepat dalam menghafal? Permohonan doa. Terakhir kami mohon doa Ustaz, semoga kami bisa menjadi penghafal Quran yang sungguhnya, yang tak hanya hafal tapi bisa mengamalkannya. Man amila bima ya'lam, allamallahu ilman malam ya'lam. Siapa yang mengamalkan yang sudah dia ketahui, maka Allah akan ajarkan dia ilmu yang tidak diketahui orang lain. Sesungguhnya ilmu itu adalah buah dari pengamalan. Ilmu itu adalah buah putik yang berbuah. Banyak orang pokok kayu rindang tapi tidak berbuah karena tidak ada takut kepada Allah. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa'allamnahu min ladunna ilma, kami yang mengajarkan kepada dia. Berapa banyak kiai-kiai kita biasa-biasa saja belajarnya, tapi ilmunya luar biasa, ingatannya, karena kuat penyerahan dirinya kepada Allah. Kau serahkan dirimu kepada Pak Polisi, Pak Polisi tidak akan menyia-nyiakanmu. Kau serahkan dirimu kepada tentara, tentara akan membelamu. Bagaimana kalau kau serahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki langit dan bumi? Serahkan kepada Allah. Ilahi anta maksudi, aku tidak maksudkan yang lain, hanya engkau saja ya Allah. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kucari. Adapun doa, tentulah kita berdoa kepada Allah. Di antara doa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didoakannya Abdullah bin Abbas, Himrul Ummah, tintanya umat ini, tarjumanul Quran, orang paling mengerti Al-Quran. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Kita minta kepada Allah, Allahumma faqihni fid din wa'allimni ta'wil. Dalamkan, bukan sekedar amal, bukan sekedar ajarkan. Dalamkan ilmuku tentang Quran, dalamkan hafalanku, dalamkan pemahamanku, dalamkan kekuatan ngertiku tentang Quran, dan ajarkan aku ilmu yang benar tentang takwil tafsir Al-Quran. Ustadz Somad, kami dari kelas 2 PDF pendidikan diniah formal. Dengan kerendahan ketulusan hati ingin bertanya, apa solusinya di saat kami mempunyai keinginan yang tinggi tapi intelektual diri tak setinggi keinginan kami? Keinginan tinggi tapi intelektual ini sama dengan orang ingin ngebut tapi naik kap 70. Wow, yang ngebut tapi di saat keinginan kami tinggi tapi intelektual diri tidak setinggi dengan keinginan kami. Kamu sudah punya keinginan, itu sudah ada 50% modal. Yang gawat itu gak punya keinginan sama sekali. Kamu gimana cita-citanya? Saya mau mati aja. Nah, ini kita. Kalau masih ada keinginan, luar biasa. Saya terus terang sampai sekarang, kalau diminta ceramah di pesantren rasanya belum pernah. Belum pernah saya ceramah di pesantren. Makanya tadi di awal saya katakan ini sekedar curhat, ngobrol-ngobrol santai aja. Kalau mau ada yang nanya nanti, tadi acaranya apa? Kongko-kongko. Kenapa begitu? Karena termasuk ini tulisan ini, termasuk saya ini yang dimaksud, intelektual rendah. Saya ke Mesir pakai ijazah aliyah, madrasah aliyah, intelektual rendah. Sampai di Mesir, masuk ke kelas, lihat buku kitab kuning, pulang saya kasih baris itu seperti Quran. Yang enggak saya kasih baris wa dengan iza dan summa, yang lain kasih. Teman-teman saya bukunya bersih, buku saya seperti hutan rimba. Mufradatnya itu kosakata. Kacau banget. Masih saya simpan sekarang untuk mengenang masa lalu yang begitu sulit. Sebelah kiri kamus Al-Munawir, sebelah kanan. Lihat ini, ulang. Baca sekali, cari mufradat aja. Baca yang kedua, kasih baris. Baca yang ketiga, garis. Pakai tiga tinta. Merah penting sekali, hijau agak penting, biru kurang penting. Karena saya bilang itu masuk sulit, sulit ngapal. Ketakutan luar biasa. Kasih baris. Baca pertama, kasih kosakata. Baca kedua, kasih baris. Baca ketiga. Masanya kawan-kawan kalau nanya saya, "Mau pinjam buku?" Wah, enggak mau dia buku saya. Karena semak belukar. Macam-macam di dalam, ada tembakau, ada pohon sengon, ada. Saya gambar-gambar, saya coret-coret. Bukunya saya simpan sekarang untuk kenang-kenangan saya. Jadi saya termasuk orang yang intelektual rendah, cuman semangat tinggi. Nah, itu yang membuat semangat. Jadi sebenarnya pertanyaan ini nyindir saya. Gimana kalau orang keinginan tinggi tapi intelektual rendah? Karena tamat madrasah aliyah. Akhirnya saya terus tingkat 1 kuliah tahun pertama 13 mata kuliah tambah Quran 2 juz. Saya naik tingkat kedua gagal 1 mata kuliah fikih. Fikih. Karena di situ kata syekhnya, lamsur rajul lil mar'ah la yubtilul wudu. Laki-laki perempuan kalau sentuhan kata dia enggak batal. Oh, saya enggak setuju, harus batal. Ternyata setelah naik tingkat 2 saya baru paham, ternyata syekhnya mazhabnya Hanafi. Tahun kedua pindah, syekhnya Syafi'i. Ini gua banget. Baru saya paham ternyata sesama masyayikh itu juga perbedaan mazhab luar biasa. Ini dari kalangan Hanafi, ini dari kalangan Maliki, ini kalangan Syafi'i. Tapi kita tetap ambil yang sesuai. Nah, jadi pelajaran-pelajaran berharga. Man allafat tahlil hal min su'il adab idha halala bighairi tartib. Apakah termasuk tidak beradab kalau ada orang yang tahlil tapi tidak tartib? Kita ikut saja yang sudah dipaketkan oleh ulama. Ulama sudah nyusun paketnya. Yang paling selamat adalah sami'na wa ato'na. Ini saya kan mau pulang ke Pekanbaru nih. Mau pulang ke Pekanbaru naik pesawat. Saya ikut aja taklid sama pilot. Enggak perlu saya ketuk pintu pilot. Pilot, koplingnya mana? Kemudian ini gigi 1, gigi 2 pakai matic atau manual? Yang penting ikut saja. Karena ulama, selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, apa saja isi tahlil itu? Kalau diringkas-ringkas isinya tidak lebih tidak kurang daripada 5. Yang pertama, membaca Al-Quran. Al-Quran sampai pada orang meninggal, sudah kita bahas tadi malam. Yang kedua, tahlil. La ilaha illallah. Bacaan tahlil, zikir, tahmid, tahtim sampai kepada orang meninggal. Yang ketiga, doa. Doa untuk orang meninggal dari siapapun sampai. Yang keempat, ada sedekah makanan. Maka sedekah makanan pun sampai. Yang kelima, di dalam tahlil itu ada watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Maka selama dia tidak bertentangan, dalil am masih dipayungi oleh dalil yang bersifat umum, maka kita ikut saja sami'na wa ata'na. Itulah pengetahuan yang ada pada diri hamba yang dhaif al-faqir Abdul Somad. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari kerendahan kehinaan al-faqir al-haqir ila afwi rabbihil qadir Abdul Somad. Terima kasih segala perhatian.